Sebening embun pagi, sinar matamu. Bila ku pandang wajahmu, aku sayang padamu. Seindah mutiara, sebersih salju. Bila ku usap rambutmu, permata hatiku. Setiap malam tiba, ku cium, ku sayang.